Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, bicara mengenai identitas, mengapa nasihat be yourself kepada orang itu tidak selalu manjur, Pak? Ya, kalau ada orang menasihatkan just be yourself, kita harus hati-hati loh. Kalau myself sekarang lazy self, diri yang malas, itu procrastinator, penunda, itu bahaya sekali menjadi diri saya sendiri. Jadi kalau dikatakan be yourself, itu be your super self. Diri yang merajinkan diri. Tidak ada orang yang alamiah rajin. Merajinkan diri. Mentuluskan diri. Mensungguh-sungguhkan diri. Itu sebabnya yang hebat di antara kita selalu yang lebih tegas dalam memutuskan. Jadi kalau kita mengeluhkan penghormatan pada tingkat diri kita sekarang, jadilah pribadi yang tegas untuk berlaku seperti yang sudah kuat. Berlaku seperti berarti meniru. Bagi sahabat Indonesia yang muda, yang selama ini jengah meniru karena direndahkan oleh orang lain kalau meniru, listen to this, dengarkan ini ya. Saya, Mario Teguh, adalah peniru. Seluruh proses belajar saya adalah meniru. Saya meniru luas dalam detail. Sungguh-sungguh dalam meniru untuk kemudian menjadi sulit ditiru. Pada saat Anda sulit ditiru, Anda menjadi original. Walaupun Anda mencapainya melalui peniruan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Saya mohon Bapak berkenan memberikan kesimpulan, Pak. Oke, super. Sahabat Indonesia yang super, yang hatinya baik. Mulai dari sekarang, anjurannya kepada kita adalah menirulah orang-orang yang baik. Pilihlah pribadi-pribadi terkemuka dalam industri atau dalam karir Anda. Tirulah dia. Tirulah untuk menyamainya. Kemudian tirulah untuk melebihinya. Selalu lihat diri Anda sebagai pribadi yang bisa menjadi lebih. Karena Anda akan bisa mencapai lebih dengan menjadi lebih. Selalu upayakan untuk menjadi lebih. Selalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Thank you very much. Pemirsa, demikianlah episode pada malam hari ini. Stay super, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Uli Hardinansyah, sampai jumpa di Mario Teguh Golden Ways. Putar melintar searah. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bukan low profile yang bagus, tapi good profile. Jadi kalau memang Anda pribadi yang kuat, tampillah kuat. Jangan kelihatan seperti lemes gitu, nanti diperlakukan tidak baik oleh orang yang menyesal orang itu. Saya pernah diperlakukan seperti itu karena memang salah saya sendiri. Waktu saya waktu saya bekerja di bank, saya keluarkan mobil saya tidak di halaman rumah tapi di pinggir jalan, saya cuci. Ya, waktu saya masih belum menikah, saya cuci mobil di luar. Ada orang mau antar surat, tanya ke saya, Pak Mario ada? Ada, gitu kan? Tunggu sebentar gitu, saya dalam ganti baju, saya keluar. Loh kan Bapak tadi? Iya. Atau Profesor Woyo Wasito, pernah dengar yang menulis kamus itu? Beliau sangat low profile, memperbaiki mobil sendiri, jadi di depan rumah itu. Jadi jalan masuk ke rumahnya itu dia, perutnya di luar, di bawah, kepalanya di bawah mobil. Mahasiswanya datang mau konsultasi, lihat dilangkai. Okay? Terus tanya sama Bu Woyo, Pak Woyo mana? Ya, itu. Mengaju pelengkap. Beribu satu perasaan bergabung setangkup senada.